Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Makarimul Akhlaq karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan apa yang beliau jelaskan ya, terkait dengan husnul jiwar ya, berbuat kebaikan terhadap tetangga ya, dengan dalil-dalil yang beliau bawakan. Maka kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Wa min makarimil akhlaqi aidan al-ihsanu ila al-yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan termasuk dari bentuk kemuliaan akhlak adalah berbuat kebaikan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus sabil. Naam. Wal yatama, adapun al-yatama jam'un yatim, merupakan jamak dari yatim. Wa huwa alladhi mata abuhu qabla bulughih, yaitu seorang yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia mencapai baligh. Ini pengertian yatim di dalam syariat. Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Naam. Jadi kalau dalam istilah syariat tidak ada istilah yatim piatu. Ya. Hanya di tempat kita saja ya, di istilah di negara kita saja yang ada istilah yatim piatu. Naam. Yatim tidak punya ayah, piatu tidak punya ibu. Kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu, berarti yatim piatu. Itu dalam istilah yang ada di tengah-tengah kita, ya, di negara kita. Tapi secara syariat yang ada istilah yatim, yaitu seorang anak yang ditinggal ayahnya, yakni ayahnya meninggal sebelum dia baligh. Ini yatim. Kalau ibunya meninggal, tapi ayahnya masih ada, maka tidak termasuk yatim. Ya, tidak, dia tidak dianggap yatim. Nah, waqad amara Allah taala bil ihsan ila al yatama, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Wa kadzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haitsu alaihi hasa alaihi fi iddatil ahadits Nah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghasung ya, menghasung perkara tersebut dalam beberapa hadis. Nah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafil yatim fil jannah hakaza. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, menyebutkan, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Beliau tunjukkan jari beliau, jari tengah dengan telunjuk, sangat dekat. Nah, di sini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Wa wajhu dzalika annal yatim qad inkasara qalbuhu bi faqdi abihi. Dan alasan yang demikian, ya, mengapa kita dihasung untuk memelihara anak yatim? Alasannya bahwa seorang anak yatim dia merasakan kepedihan hati, ya, hatinya patah. Ya, kalau bahasa kita patah hati, tapi patah hati bukan patah hati seperti yang istilah kita, kalau patah hati putus cinta, bukan. Maksudnya dalam keadaan bersedih yang sangat. Ya, siapa yang tidak sedih ditinggal orang yang paling dicintainya, seorang ayah atau seorang ibu, sedih. Nah, orang sedih butuh perhatian, ya, butuh dorongan. Nah, maka hatinya merasakan kepedihan disebabkan kehilangan ayahnya. Fahuwa fi hajatin ilal inayati warif. Maka dia dalam keadaan sangat membutuhkan untuk diperhatikan dan kelembutan. Butuh perhatian dan butuh kelembutan. Nah, ini ya. Wal ihsan ilal yatama yakunu bihasbil hal. Dan berbuat ihsan kepada anak yatim adalah disesuaikan dengan keadaannya. Ya, anak yatim itu sendiri berbeda-beda dari sisi status sosialnya, ya. Ada anak yatim tapi dia kaya. Ya, keluarganya kaya. Nah, anak yatim yang seperti ini, maka tugas kita adalah apa? Mengurus hartanya, harta warisannya diurus. Nah, ya, mengurus harta warisan yang tinggalkan oleh orang tuanya, untuk kita urus, untuk kita kelola. Kemudian setelah dia balik, maka kita serahkan hartanya kepada anak yatim tersebut. Ya. Nah. Baik. Adapun kalau anak yatim tersebut seorang yang miskin, tidak punya harta, ya tentunya dengan merawat dia, ya, dirawat anak tersebut. Nah, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, dibantu. Nah, ya, disekolahkan atau dimasukkan ke pondok pesantren, dididik. Nah, ini. Jadi kita sangat dianjurkan untuk memelihara dan perhatian terhadap anak yatim. Nah, tidak boleh kita berbuat kezaliman terhadap seorang anak yatim. Nah, ya, mendidik boleh, mendidik boleh. Nah, mendidik seperti biasa boleh, tapi kita tidak diperbolehkan berbuat zalim kepada mereka. Ya, nah, karena biasanya anak-anak yang kondisinya seperti ini itu memiliki keadaan psikologis atau kondisi kejiwaan yang biasanya lebih labil, ya, lebih labil. Nah, jadi ya kita perlakukan mereka, ya, dengan kelembutan, dengan penuh perhatian. Nah, seperti itu. Kalau anaknya nakal bagaimana? Ya kita didik anaknya nakal. Misalnya ada anak yatim tapi nakal, ya kan? Ada. Nah, biar kita didik seperti biasa. Nah, ketika kita butuh untuk menegurnya, bersikap keras, ya keras dalam rangka mendidik. Nah, bukan dalam rangka zalim, ya. Nah, jadi disesuaikan dengan keadaannya. Ini yang pertama. Dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memakan harta anak yatim itu sangat berat. Dan termasuk dari kabirah min kabairi dzunub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Naam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Innama ya'kuluna fi butunihim naran. Wa sayaslawna sa'iran. Nah, Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dalam keadaan zalim, ya, maka sungguh dia telah memakan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran. Sesungguhnya dia memakan, ya, memasukkan ke dalam perutnya api. Ya. Nah, makan harta anak yatim sama dengan makan bara api. Makan api, waliyazubillah. Artinya apa? Perkara yang sangat berbahaya. Ya, makan api, apa yang akan timbul? Apa yang akan diakibatkan? Binasa dia. Ini hati-hati ya. Nah, terutama tadi yang kita sebutkan tadi, anak-anak yatim yang dia adalah orang kaya misalnya. Ya, dari keluarga kaya. Ayahnya kaya, meninggal misalnya. Tentunya dia akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Dan dalam keadaan masih anak-anak belum balik, dia tidak bisa mengelola hartanya. Ya, maka kita yang terutama orang-orang yang lebih berhak untuk mengurus anak tersebut. Ya, mengurusi hartanya. Ya, mengurusi hartanya. Tidak boleh dimakan secara zalim. Nah, dan bukan sebatas dimakan ya, digunakan untuk apa saja, walaupun dalam ayat disebutkan ya dengan sebutan memakan, memakan harta anak yatim, tapi umum menggunakan harta anak yatim dalam keadaan zalim tidak diperbolehkan. Ya, ancamannya sangat besar. Baik, kemudian yang berikutnya wal masakin. Kemudian orang-orang miskin. Ini juga kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada mereka. Humul fuqara. Mereka adalah orang-orang fuqara. Naam. Wa huwa syamilun lil masakin wal fuqara. Dan itu di sini mencakup orang miskin dan orang-orang fakir. Nah, ini ya. Nah, istilah fakir wa miskin, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa. Ya, idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia disebutkan, ya, kalau dia disebutkan secara bersama, disebutkan fakir dan miskin, iftaroko, maka maknanya beda, ya. Nah, apa makna fakir? Wahwal ladhi la malalahu walakasbin. Nah, ini ya, miskin atau fakir, yaitu yang tidak ada harta, tidak pula dia memiliki usaha, tidak punya penghasilan. Nah, ini ya. Adapun orang miskin adalah orang yang memiliki harta, indahumal, ya, dia memiliki harta. Nah, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ya, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, jadi dari sisi ini seorang miskin itu lebih mending keadaannya dari seorang fakir. Ya, jadi seorang fakir. Baik. Ini ya. Jadi kalau disebutkan secara bersamaan maka maknanya beda. Ya, kalau disebutkan secara tersendiri maknanya sama. Ya, fakir ya miskin, miskin ya fakir, seperti itu. Naam. Fal ihsanu ilaihim, dan berbuat ihsan kepada mereka, mimma amara bihi syar'u fi ayatin mutaaddidah min al-Qur'an. Maka berbuat ihsan kepada mereka adalah termasuk perkara yang diperintahkan oleh syariat dalam beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Wa ja'ala lahum huquqan khassatan fil fayyi wa ghairihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi mereka hak secara khusus, ya, dalam harta fayyi. Harta fayyi, ya, fayyi ini hampir mirip dengan ghanimah. Bedanya apa? Kalau ghanimah itu harta yang diperoleh, ya, setelah memenangkan pertempuran. Nah, setelah memenangkan pertempuran dengan mengerahkan senjata, ya, pasukan-pasukan. Nah, ini ghanimah. Kalau fayyi, maka harta yang diperoleh tanpa peperangan. Ya, tanpa peperangan. Semisal ada dari musuh-musuh Islam, ya, yang ingin diserang oleh kaum muslimin misalnya, oleh tentara kaum muslimin diserang, tapi mereka sudah kabur duluan. Ya, sudah kabur sebelum terjadi pertempuran, mereka sudah kabur dan meninggalkan harta. Nah, ini namanya harta fayyi. Harta fayyi. Nah, seperti yang terjadi pada, ya, Bani Nadir. Ya, di zaman Rasulullah SAW, penduduk Bani Nadir yang mereka lari meninggalkan kampung halaman mereka karena takut terhadap kaum muslimin. Nah, ini fayyi. Wakafallahu al-mu'minin al-qital. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kaum mukminin dari peperangan. Ya, ini enggak perlu perang, sudah lari mereka. Nah, ini ya. Nah, di dalam harta fayyi tersebut ada hak untuk para fuqara wal masakin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Al-ayah. Nah. Dan apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kepada rasulnya, apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya berupa harta fayyi, falillahi walir rasul, maka itu dibagikan, ya, falillahi walir rasul, itu untuk Allah dan untuk rasulnya. Nah, walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil, demikian pula untuk karib kerabat rasul, orang-orang miskin dan ibnus sabil. Nah, ini ya. Baik. Wa wajhul ihsani ilaihim, dan alasan mengapa kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada mereka, annal faqra askanahum wa adhafahum wa kasara qulubihim qulubahum. Alasan mengapa kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada mereka, ya, bahwa kefakiran itu telah melemahkan mereka. Nah, ya, askanahum, ya, ini kefakiran itu telah menjadikan mereka sengsara, miskin. Askanahum, ya, ini memiskinkan mereka. Nah, wa adhafahum, dan telah melemahkan mereka. Nah, wa kasara qulubuhum qulubahum, dan telah, ya, memecahkan hati mereka. Ya, ini menjadikan mereka sedih, ya, merasa sengsara. Fakana min mahasinil Islam wa makarimil akhlak an nuhsina ilaihim jabaran lima hasala lahum minan naqsi wal inkisar. Nah, maka termasuk dari mahasinil Islam, kebaikan Islam dan kemuliaan akhlak dalam Islam, adalah dengan kita berbuat ihsan kepada mereka sebagai bentuk apa? Jabaran, dalam rangka untuk menopang mereka, ya, menopang kehidupan mereka. Ya, lima hasalalahum minan naqsi wal inkisar. Karena apa yang terjadi pada mereka berupa kekurangan dan kesedihan. Ini. Wal ihsanu ila al masakin yakunu bihasbil hal. Maka dan berbuat ihsan kepada orang-orang miskin itu disesuaikan dengan keadaannya. Ya. Nah, fa idza kana muhtajan ila ta'am fal ihsanu ilaihi bi an tut'imuhu. Apabila dia butuh makan, maka termasuk berbuat ihsan kepada mereka adalah dengan memberikan makan kepadanya. Wa idza kana muhtajan ila kiswah, kalau dia apabila dia butuh kepada pakaian, fal ihsanu ilaihi bi an taksuh, maka berbuat ihsan kepadanya adalah dengan engkau memberikannya pakaian. Wa yakunu aidan bi an tawallihi i'tibaran, dan demikian pula ya, engkau memberikan kepada dia satu jabatan, satu kedudukan, ya, sebagai bentuk apa? I'tibar, sebagai bentuk dia itu orang yang kita anggap gitu, ya, i'tibaron, sebagai bentuk anggapan, ya. Nah, kita berikan dia posisi. Nah, fa idza dakhala al majlis, apabila dia masuk ke dalam majlis, ya, turahibu bihi, maka engkau pun menyambut dia, ya, dengan mengucapkan marhaban bik, ya, marhaban, ahlan wa sahlan, sebagai bentuk apa, kita menampakkan sikap peduli sama dia. Kita tuh menganggap dia seperti itu, ya, karena biasanya orang-orang seperti ini, ya, mereka perasaannya lebih apa, lebih sensitif, merasa kecil, mereka merasa kecil hati, ya. Nah, kalau kita mungkin tidak perhatian dengan mereka, mereka menganggap, oh iyalah, saya ini orang miskin, ya. Nah, pantas untuk tidak diperhatikan seperti itu. Dia akan merasa sedih. Maka termasuk bentuk kepedulian kita kepada dia, ya, kepada mereka adalah, ya, kita memberikan perhatian, ya, memberikan kita perhatian, tidak membeda-bedakan. Nah, ketika di majelis misalnya, yang kaya, yang miskin tidak dibeda-bedakan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau, ya, suatu ketika lebih fokus terhadap orang-orang kaya di satu kesempatan beliau berdakwah, dan tentunya itu termasuk apa, termasuk ijtihad beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, beliau bukan karena menginginkan dunia, tapi beliau melihat ada satu kemaslahatan besar dengan memberikan satu majelis khusus untuk orang-orang kaya, ya. Nah, lalu ada orang buta, seorang buta yang disebutkan bernama, sahabat tersebut bernama Ibnu Umil Maktum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan perhatian kepada Ibnu Umil Maktum tersebut karena beliau lagi sibuk berurusan dengan orang-orang kaya, ya. Nah, ini akhirnya apa, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat khusus yang kita hafal, yaitu surat Abasa, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, dia bermuka masam dan berpaling. Ini teguran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya teguran Allah kepada Rasul hikmah untuk kita. Bukan celaan kepada Rasul, ya. Nah, bukan dalam rangka mencela Rasul, ada pelajaran besar di situ. Ayat-ayat yang di situ teguran Allah kepada Rasul, ya, bagi para orang-orang yang zindik, orang-orang yang memiliki menyimpan kekufuran dalam hatinya, mereka jadikan itu untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, baik, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membeda-bedakan. Ini, ya. wa tuqaddimuhu li ajli an tarfa'a min ma'nawiyatihi, dan engkau pun mengedepankan dia dalam rangka engkau mengangkat moralnya, mengangkat moralitasnya. Ya. Nah, ini kita menunjukkan bahwasanya kita menghargai dia. Ya, kita menghargai dia. Nah, hai ini. Ya, hendaknya kita perhatian dalam permasalahan seperti ini, ya kan. Kadang ya kecenderungan kita biasanya kalau dekat dengan orang-orang yang dalam tanda kutip lebih apa ya, memiliki harta ya, enam memiliki kedudukan, kita lebih senang gitu kan. Kecenderungan kita seperti itu biasanya sama orang-orang dalam yang dalam status sosialnya ya, mereka dari kalangan bawah, menengah ke bawah, biasanya kita meremehkan ya. Banyak orang-orang yang bersikap seperti itu, lebih senang merapat dengan orang-orang kaya ya, sementara orang-orang yang menengah ke bawah kita katakan tidak diberikan perhatian. Nah, seharusnya ya kita bersikap terkhusus bagi, kalau kita sebagai seorang duat misalnya ya, dan secara umum juga seorang thalabatul ilm, demikian pula secara umum ikhwah ya, hendaknya kita bersikap sama dalam menyikapi sesuatu ya, dalam membuat kebijakan misalnya. Nah, kita sikapi sama, kita tidak beda-bedakan yang kaya yang miskin, kalau salah ya kita salah, kalau dia salah ya salah, kita berikan hukuman. Nah, baik. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Fa min ajli hadzal naqs alladhi qaddarahu Allahu 'azza wa jalla 'alaihi bi hikmatihi amarna 'azza wa jalla an nuhsina ilaihim. Maka disebabkan karena kekurangan ini, keadaan mereka yang seperti ini, kekurangan alladhi qaddarahu Allah, yang itu adalah takdir Allah. Tentunya juga kita meyakini bahwa semua itu takdir. Allah mentakdirkan dalam kehidupan kita ini ada si kaya, ada si miskin. Gak mungkin kaya semua, gak mungkin miskin semua. Ya, ada kaya, ada miskin. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, alladzi qaddarahullahu azza wa jalla alaihi bihikmatihi, dengan hikmahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan ya, untuk berbuat ihsan kepada mereka. Nah, kemudian wa kadzalika ibnu sabil, demikian pula ibnu sabil, siapa itu? Wa huwa al musafir, musafir. Wa huwa huna al musafir alladhi inqata'a bihi safar, dan yang dimaksud di sini adalah seorang musafir yang terputus ya. Naam, yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal. Naam. Yani laisa ma'ahu minan nafaqah ya, laisa ma'ahu minan nafaqah ma yakfihi li safarihi. Tidak ada padanya nafaqah, tidak ada bekal nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan safarnya. Ini ya. Baik. Maka kata beliau wa huwa huna al-musafir alladhi inqata'a bihi safar aw lam yanqatir. Baik yang dia terputus perjalanannya, yaitu orang dalam keadaan musafir kehabisan bekal seperti itu, musafir kehabisan bekal, atau orang yang lam yanqatir, atau orang yang tidak kehabisan bekal. Ya. Bi khilafi zakah, berbeda dengan zakat. Nah. Maksudnya apa? Maksudnya di sini apa? Beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa musafir itu ada dua, atau ibnu sabil itu ya, ada dua makna. Yang pertama yang disebutkan oleh beliau al-musafir alladhi inqata'a bihi safar, yang terputus perjalanannya, kehabisan bekal. Ada pula musafir Orang yang hendak safar tapi tidak punya bekal. Paham maksudnya ya? Ada orang mau safar ini. Mau safar. Karena kebutuhan, apakah itu berobat atau kebutuhan yang mendesak. Tapi dia belum dalam perjalanan, masih rencana safar tapi dia enggak punya bekal. Ya, enggak punya ongkos istilahnya. Mau pergi, mau pulang kampung misalnya, karena kebutuhan tertentu dia pengen pulang kampung, dia sekarang sedang di ini, di tempat tinggalnya misalnya, dia perantau, dia mau pulang, enggak punya bekal. Nah ini. Maka beliau katakan di sini mencakup kedua hal itu. Bi khilafi zakah li'annal musafir gharib wal gharib mustauhish. Bi khilafi zakah. Berbeda dengan zakat. Ya, maksudnya berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu khusus untuk ibnu sabil yang terputus perbekalannya. Ya. Naam. Ini ya. Jadi kalau ada ibnu sabil ini tadi, ibnu sabil yang pertama tadi, ya, memang di dalam Al-Quran ada bagian khususnya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Taubah, kan? Inna masadaqatu lil fuqara wal masaki wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa firriqab wal gharimina fi sabilillahi wa bani sabil. Nah, disebutkan di situ, memang ada bagian harta zakat yang diberikan kepada mereka ibnu sabil. Ya. Ini kalau yang in qata'a bi safar, ibnu sabil dalam perjalanan kehabisan bekal. Dia mendapat saham atau bagian dari harta zakat khusus ibnu sabil. Adapun yang kedua tadi, orang mau safar karena kebutuhan berobat misalnya tapi enggak punya ongkos. Ya, dari Samarinda ke Jakarta karena mau berobat. Nggak bisa berobat kalau di sini, harus ke Jakarta misalnya. Nggak punya ongkos. Nah, maka dia diberikan harta dari fukoro. Dari bagian orang-orang miskin, fakir. Saya paham ya? Nah. Baik. Al-Muhim dua-duanya Ibnu Sabil ini adalah orang yang kita diperintahkan untuk memberikan perhatian, berbuat ihsan kepada mereka. Li'annal musafir gharib. Karena seorang musafir itu mereka asing. Ya, orang asing itu butuh diperhatikan. Nah, wal gharib mustauhish, dan orang asing itu biasanya kebingungan. Ya, dia bingung. Nah, kalau bahasa kita terlunta-lunta. Ya, nah, nggak jelas. Faida anastahu bi ikramihi wal ihsani ilaihi, apabila engkau berbuat, ya, berbuat, bersikap baik kepadanya. Nah, bersikap manis kepadanya dengan memuliakannya dan berbuat baik kepadanya, fa inna hadza mimma ya'muru bi syar. Maka ini termasuk perkara yang diperintahkan oleh syariat. Nah, ini ya. Fa idza nazala ibnu sabil bika dhaifan fa min makarimil akhlaq antuk rima dhiyafatahu. Maka apabila seorang ibnu sabil datang kepadamu sebagai tamu, ada orang asing ini datang ke tempat kita, ya, bertamu, tentunya kita nggak kenal ya kan. Famin makarimil akhlak antuk rima dhiyafatahu. Maka termasuk dari bentuk makarimil akhlak, kemuliaan akhlak, hendaknya engkau memuliakannya sebagai tamu. Nah, apalagi ini sudah dia ibnu sabil, ditambah lagi dia tamu, ya. Nah, harus kita muliakan orang yang seperti ini. Nah, walaupun mungkin dalam keadaan seperti ini, apalagi di tengah-tengah kita, di masa kita ini, ya, kadang kita kalau ada orang asing datang tempat kita, nggak tahu dari mana, ya tentunya kita ada sikap waspada, ya kan? Ada sikap waspada. Ya tentunya kita tanya kepada dia, dari mana Pak? Kalau bapak, ya bapak-bapak misalnya, dari mana Pak? Tujuannya mau kemana? Ya, nah, sebutkan. Kita minta KTP-nya misalnya. Kita sampaikan dengan cara yang bagus, ya. Nah, karena terkadang seperti ini ya, dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang berniat jahat, ya kan? Pelaku kejahatan terkadang ada yang seperti ini, pura-pura tamu, ya, bertamu ke rumah orang nggak dikenal, ya, setelah dimuliakan, setelah diperlakukan baik, tahu-tahu motornya hilang misalnya. Nah, ini ada kejadian seperti itu, ya, digondol motornya, selesai. Ya, tentunya kita harus ada sikap waspada, ya, terhadap orang-orang seperti ini, apalagi di masa-masa kita, ya. Tapi tetap kita harus menampakkan sikap pemuliaan terhadap mereka. Nah, baik. Maka termasuk dari kemuliaan akhlak adalah engkau memuliakan dia sebagai tamu. Lakin qala ba'dul ulama, akan tetapi sebagian para ulama mereka mengatakan innahu la yajibu ikramuhu bi dhiyafatihi illa fil qura dunal amsar. Kata sebagian ulama, sesungguhnya tidak wajib untuk memuliakannya, memuliakan tamu tersebut, ya, kecuali di perkampungan. Kalau kondisinya di perkampungan, maka wajib dimuliakan. Dunal amsor, tanpa perkotaan. Kalau di kota tidak wajib. Ini kata sebagian para ulama. Ya, jadi kalau di kampung-kampung ada tamu Ibnu Sabil, kita wajib memuliakannya. Adapun kalau di kota tidak. Ini kata para ulama. Wa nahnu naqul, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah, dan kita katakan bal ya wajibatun fil qura wal amsar, bahkan itu wajib baik itu di kampung maupun di kota, ya, maupun di kota-kota. Nah, illa an yakuna hunaka sababun, kecuali di sana ada sebab-sebab tertentu. Nah, ada sebab-sebab tertentu. Kadhaiqil baiti masalan, seperti rumah yang sempit yang enggak memungkinkan bagi kita untuk, ya, mempersilakan dia. Nah, aw asbabun ukhra tamna'u an tudayyifa hadzal rajul, atau sebab-sebab yang lain yang menghalangi engkau untuk, ya, menerima tamu laki-laki ini. Ya. Nah, sebab-sebab tertentu. Nah, di masa-masa seperti ini misalnya wabah, ya kan, dikhawatirkan ada orang jauh, tapi itu pun masih bisa kita atasi, ya kan. Nah, dengan protokol ada orang bertamu misalnya, ya, disemprot misalnya, ya. Nah, lakin ala kulli hal, akan tetapi apa, apapun itu keadaannya, yang bagi idza ta'adzara an tuhsinar rad. Nah, sepantasnya yang harus dilakukan apabila udzur, ya, kita tidak bisa menerima tamu, antuh sinarot, engkau harus menolak dengan baik, ya, harus menolak dengan baik, jangan bersikap kasar. Nah, ih, siapa ya misalnya, saya nggak kenal. Nah, kamu maling ya misalnya, jangan seperti itu. Nah, harus kita tolak dengan baik. Baik. Ini pun hendaknya bagi seorang thalab, bagi para penuntut ilmu, para santri, ya, hal-hal seperti ini itu juga kita perhatikan. Ya. Apabila ada orang dari luar. Nah, apalagi orang-orang dari pondok lain, apalagi masih Ahlussunnah, ziarah ke tempat kita atau sedang singgah ke pondok kita. Nah, ini perhatikan seperti ini. Dia sebagai tamu hendaknya muliakan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk apa? Untuk ada petugas khusus, petugas tamu. Ya. Nah. Nah, ini. Karena mungkin hal-hal seperti ini kadang kita kurang memperhatikan, kurang perhatian, cuek. Nah, bayangkan kalau kita bertamu ke tempat orang atau kita singgah di pondok orang, nggak ada yang perhatikan. Apalagi kita nggak punya teman di situ. Kalau ada teman masih mending, ya kan. Ada teman kita di pondok tersebut mending. Kalau nggak ada teman misalnya, dia asing, nggak ada yang kenal. Nah, hendaknya dimuliakan, disambut. Nah, ya, nah, dipersilahkan ke ruang tamu, ya, dijamu seperti itu. Insya Allah yang seperti ini hendaknya, ya, untuk kita semua tentunya ini, ya, untuk lebih kita apa, kita evaluasi hal-hal seperti ini. ya, karena terkadang ada koreksian-koreksian di sana ya terkait dengan hal seperti ini. Nah, dan ini juga termasuk perkara yang bisa menjadi wasilah dakwah, ya, menjadi wasilah dakwah supaya orang-orang tertarik dengan dakwah sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Famakana sawab min sawab faminallah, famakana min khata' faminni wa min syaitan. Wa astaghfirullahu wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu, hafidhakumullah.